Jelas-jelas doi hudok tuho manang naise si bawa dio siapa diriku ini lapok doa resmi dua udah hasia. Bang, yang penting kan kita satu hati. Kalau harta sih bang, itu nomor 6 deh. 1 sampai 5 kan Pancasila. Iya kan bang?